Bupati, Bapak-Bapak Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara-negara penerimaan TKI, Bapak-Bapak para pejabat Eselon 1 Departemen Tenaga Kerja, Ibu-ibu, Bapak-Bapak dan Saudara-saudara, peserta dan peninjau rakernis yang saya hormati. Apa yang akan saya sampaikan ini hanyalah pengulangan dan penekanan terhadap apa yang juga sudah disampaikan sebelumnya, agar ada kesamaan persepsi di antara kita tentang rakernis ini. Rapat kerja teknis tentang sistem penempatan TKI ini kita adakan dengan berbagai dasar pemikiran, antara lain bahwa kita sekarang menghadapi satu era globalisasi yang membawa paling tidak tiga kata kunci: kompetisi, kualitas, dan daya saing. Dan kita akan menghadapi satu era liberalisasi perdagangan yang akan meningkatkan arus modal, barang, jasa, dan orang. Jadi tidak hanya free market atau free trade area, tapi juga akan terjadi free labor area. Sementara secara umum, kita menilai bahwa bargaining position dan posisi tawar Indonesia sebagai negara pengirim TKI, descending country, tidak cukup kuat di mancanegara. Inilah suatu masalah yang harus kita hadapi dan harus kita siasati, terutama untuk meningkatkan bargaining position. Karena kalau tidak, maka menghadapi era liberalisasi perdagangan yang akan datang dan globalisasi secara luas, kita akan tidak dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan tenaga kerja dari negara-negara lain itu di dunia tenaga kerja internasional itu. Selama ini sistem penempatan TKI sudah ada dan secara relatif sebenarnya juga cukup baik berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 94. Namun karena adanya suatu dinamika baru, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ada keperluan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan menyempurnakan sistem tersebut. Jadi rakernis ini tidak berpretensi untuk membahas dan merumuskan satu sistem baru sama sekali dari arena kevakuman, tetapi mengembangkan apa yang sudah baik di masa lampau, memperbaiki apa yang belum baik, dan menyempurnakan atau mengadakan apa yang belum ada. Kami melihat bahwa program penempatan TKI sebagaimana dinyatakan tadi dapat menjadi andalan nasional untuk menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat ini memerlukan suatu pembenahan dengan manajemen yang baik. Dan oleh karena itu pendekatan kesisteman atau dukungan sistem yang lebih memadai, yang lebih kondusif, yang dapat mendorong terjadinya arus penempatan yang lebih baik, lebih efektif dan lebih produktif lagi perlu kita rumuskan itu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, rakernis ini dengan demikian dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari semua pihak, dari pihak-pihak yang terkait, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat, untuk adanya sistem yang lebih baik yang dapat mendukung peningkatan penempatan TKI ke luar negeri secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kita memproyeksikan pada tahun 2004 dapat menempatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sekitar 2.800.000. Ini proyeksi, ini bukan target. Kalau sekarang sekitar 1.400.000 akumulasi dari beberapa tahun terakhir. Dengan pembenahan manajemen yang baik dan sistem yang baik, kita proyeksikan dapat ditingkatkan secara kuantitatif menjadi sekitar 2.800.000. Ada angka-angka lain yang lebih tinggi, tapi ini yang kelihatannya agak realistik gitu. Walaupun ini kita tidak berorientasi pemenuhan target, tapi melihat persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu pada masing-masing sektor di berbagai negara ini angka yang realistik untuk kita peroleh. Oleh karena itu, maka adanya suatu sistem yang kami sebut tadi lebih baik atau lebih memadai untuk mendukung ini suatu hal yang mutlak perlu. Dan nanti akan didukung lagi dengan satu dukungan instrumen yang lain, yaitu instrumen kelembagaan. Baik kelembagaan yang berada di tataran pemerintah maupun yang ada di kalangan masyarakat itu. Ini juga merupakan prasyarat bagi peningkatan program ini di masa yang akan datang. Ada perlunya kita semua mungkin menyamakan pemahaman tentang sistem gitu. Walaupun ini juga banyak definisinya, tapi secara sederhana mungkin dapat kita samakan pemahaman tentang apa yang kita maksud dengan sistem penempatan TKI dalam hal ini adalah sebagai satu kesatuan utuh yang menggalang semua unsur-unsur elemen di dalam suatu tatanan dan mekanisme yang terpadu. Saya kira mungkin masih terlalu abstrak dan verbal ya, tapi kita lihat, kita anggap sebagai satu keseluruhan yang utuh. Jadi sistem penempatan TKI yang akan kita rumuskan ini nanti akan memuat atau terdiri dari bagian-bagian sub-subsistem yang secara keseluruhan merupakan bagian yang utuh, yang mempunyai interrelasi, interaksi secara integral. Oleh karena itu, bagian-bagian yang satu dengan yang lain harus juga paralel dan sinkron gitu. Tidak terdapat pertentangan atau kontradiksi gitu. Sistem penempatan TKI ke luar negeri meletakkan ke